darahku juga nadiku. Kaulah nafasku juga jantungku. Engkaulah hatiku dan juga jiwaku. Aku mau hidup denganmu. Aku mau mati pun karenamu. Aku mau di sisa waktu bersamamu. Kaulah senyumku juga tawaku. Kaulah damaiku juga bahagia. Teduhku, tempatku bernaung. Aku mau hidup denganmu. Aku mau mati pun karenamu. Aku mau di sisa waktuku bersama. Kau yang selalu setia menemaniku, merasapkan harumnya cinta di hatiku. Kau yang menyayangiku setulusnya. Garamnya cinta

sepenuh jiwaku. Begitu erat. Thank you. dirimu. Aku tak ingin lagi kau terluka mencintaiku. Ku datangi hanya hatimu yang kupilih, seluruh cinta telah ku selami, hanya cintamu yang ku cari. Jangan letih mencintaiku, janganlah terhenti. Jangan lelah menyayangiku hingga bumi tak bermentari. Ada kasih yang sepertimu yang pernah aku miliki. Sungguh tak bisa aku berpaling menjauh darimu. Jangan mencintaiku, janganlah terhenti. Jangan lelah menyayangiku hingga bumi tak bermentari. Janganlah menyayangiku hingga bulan.